Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أنت نقرا حديث أبو العباس Ahsantan warahmatullahi wabarakatuh. Hadis wahid wa ishrun. Usman Affan radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama thawabu. Artinya? Artinya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian seorang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. San, Hijri, Anta, Kum. Al-Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu rawahu al-Bukhari. Artinya dari Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sun, jenis Anta, selain Utsman, hadis yang lain. An-Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bukhari? Pak Muslim. Nah, sen, Idris. Anta ya Aba Bakar, selain Utsman. Hadis Utsman. Oh, hadis Utsman. Ikra. Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu thawabul bukhari. Artinya dari Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala sebaik-baik kalian adalah seorang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Ahsan anta. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamah laisa fi wajhihi mus'atun lahmin wa qawlul bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang selalu meminta-minta kepada manusia, dengan sebab itu dia akan datang pada hari kiamat nanti tanpa sekerat daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Ahsan. Barakallahu fikum. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullahu khairan jami'an. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikannya kita dari kalangan talabatul ilm, orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, mempelajari bimbingan ulama as-salaf dalam menjalani hidup ini. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Walhamdulillah, telah kita selesaikan kitab Awa'id At-Talab pada beberapa pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Abu Muhammad Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu dari ulama yang bermadhab Al-Hanabilah. Beliau sezaman dengan Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Majah. Demikian pula sezaman dengan Al-Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahumullahu jami'an. Termasuk dari kibar ulama Al-Hanabilah, ulama senior dari ulama yang bermadhab Al-Hanabilah. Al-Hanabilah yang mengikuti pelajaran mazhab Al-Imamu Ahmad, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Termasuk dari ulama sunnah, ulama'ul Islam, ulama kaum muslimin yang terkenal di zamannya. Walhamdulillah, kitab-kitabnya banyak dimanfaatkan oleh orang-orang setelahnya. Menunjukkan ilmu yang beliau sebarkan adalah ilmu yang bermanfaat, dan menunjukkan ini semua tanda mudah-mudahan di dalam hati beliau terdapat keikhlasan di dalam menyebarkan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tandanya adalah ilmunya dimanfaatkan oleh orang-orang setelahnya. Ini di antara tanda keikhlasan seorang yang menyebarkan ilmu. Ilmunya dimanfaatkan oleh orang-orang setelahnya. Dia meninggal, ilmunya masih tetap hidup, ilmunya masih tetap tersebar di kalangan manusia, di kalangan muslimin terlebih khusus lagi. Kita akan baca kitab ini beserta dengan syarah-syarah yang disampaikan oleh para ulama. Terkadang kita ambil syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam Al-Ithaf. Terkadang juga kita ambil syarah dari penjelasan dari ulama yang lain yang memberikan bantuan kepada kita bisa memahami kalam ucapan dari Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Kita langsung saja masuk pada pembahasan. Qala rahimahullah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji hanya milik Allah, alladzi hadana lil Islam, yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk Islam. Wa manna 'alaina bihi, dan memberikan anugerah kepada kita dengan agama Islam. Agama Islam adalah agama yang benar, tidak ada agama yang benar melainkan Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam ayat yang lain, surat Ali Imran, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima agama tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Orang yang mencari agama selain Islam adalah orang yang merugi. Betapa tidak, Islam agama yang sempurna. Di dalamnya terdapat banyak petunjuk pada manusia, petunjuk kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Sungguh merugi orang yang mencari agama selain Islam. Sungguh dia telah mencari kesengsaraan untuk hidupnya. Orang-orang yang mencari agama selain Islam. Agama Islam datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari manusia. Bukan buatan manusia. Bukan susunan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan wahyu langsung. Yang mengatur langsung pada manusia. Ini tuntunan yang benar. Ini ajaran yang benar. Oleh karena itu kita dapati orang-orang yang menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya hidupnya pasti bahagia, pasti tentram. Karena dia telah menjalankan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajana fi khairi ummatin. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kita pada sebaik-baik umat. Dalam bingkai sebaik-baik umat, kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan, sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Amalan yang kalian lakukan adalah ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan perkara kebaikan, memerintahkan tauhid, memerintahkan sunnah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata, mengajak manusia untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Mencegah kemungkaran dari sebesar-besar kemungkaran, yaitu asyirku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mencegah dari kebid'ahan, mencegah dari kesesatan, mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan kemungkaran. Dengan sebab itulah kalian khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Fanas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yardha. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayatut taufik. Hidayatut taufik. Hidayah itu ada dua macam disebutkan oleh para ulama. Hidayatu al-irsyad wa dilalah, dan hidayatut taufik. Yang pertama hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad ini memberikan hidayah dengan penjelasan-penjelasan. Ini bisa dilakukan oleh Nabi SAW dan bisa dilakukan oleh umatnya yang menghafal ilmu dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa taala, dengan penjelasan dari para ulama. Hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad wa dilalah, atau nama lainnya juga hidayatul bayan. Memberikan hidayah. Memberikan hidayah kepada manusia. Bagaimana cara memberikan hidayah kepada manusia? Dengan menjelaskan kebenaran. Menjelaskan kebenaran kepada mereka. Barakallahu fikum. Ada ayat yang menjelaskan tentang Nabi SAW adalah orang yang memberikan hidayah kepada manusia. Beliau adalah orang yang memberikan hidayah kepada manusia. Lupa ayatnya. Siapa yang ingat? Innaka latahdi ila sirati mustaqim. Naam, surat Asy-Syura ayat 52. Dalilnya surat Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Afwan, mungkin surat yang lain ya. Latahdi ila siratim mustaqim. Lupa saya, bukan itu ya. Allahu a'lam. Yang jelas nanti kalau ada kesempatan kita sampaikan lagi. Dalilnya nanti kita cari lagi insyaallah. Jadi yang pertama dilalatul irsyad wal bayan, dalil hidayah, memberikan hidayah dengan memberikan penjelasan. Yang kedua adalah hidayatut taufik. Hidayah taufik ini hidayah untuk beramal. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah atau taufik melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Ayat ini turun berkenaan tentang kisah Abu Talib. Tatkala meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Nabi SAW sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepadanya. Menjelaskan tentang Islam. Ya am, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhaju biha, uhaju laka biha indallah. Suatu kalimat yang aku bisa berhujjah nanti di sisi Allah. Katakanlah la ilaha illallah, wahai paman. Kemudian di sisi Abu Talib juga ada dua sahabat yang lain. Sahabatnya Abu Talib. Yang mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Talqinnya beda. Apakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Yaitu berhala-berhala yang telah mereka lakukan selama ini. Akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan. Tidak beriman kepada Nabi SAW. Nabi SAW sedih ketika mendapati pamannya demikian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Nabi SAW sekalipun tidak mampu. Tugas Nabi SAW adalah menyampaikan hidayah apa? Hidayatul irsyad, penjelasan. Wal bayan, wal dalil, wal barahin. Adapun hidayatul taufik ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya hak prioritas Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak punya hak. Ya, hidayatul taufik ini hanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah untuk mengamalkan. Ini makna hidayatul taufik. Diberikan hidayah untuk mengamalkan. Semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala taufik untuk mengamalkan apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah ridhoi. Wal hifdhu mimma yakrah wa yaskhat, dan agar dijaga dari apa-apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk pada pembahasan pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Qala rahimahullah, i'lamu annal islama huwa sunnah wassunnatu hiyal islam wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah oleh kalian semua, kalimat i'lam, i'lamu, di sini ketemu lagi kita. Kemarin sudah kita sebutkan i'lam, i'lamu di pelajaran al-usulu thalathah. Sekarang di sini diketemu lagi. Apa makna i'lam anta? I'lam anta Abu Muhammad, tujuannya apa kalimat i'lam? Kabar? Kabar apa? Kabar yang tidak main-main. Anta. Mengetahui ilah. Mengetahui ilah. Hampir. Anta. Setelahnya perkara yang penting. Ahsan. Ini i'lam ya. I'lam atau i'lamu. Menunjukkan setelahnya adalah perkara yang penting. Ketika disebutkan i'lam atau i'lamu, pasti setelahnya ada perkara yang penting. Tidak main-main ya. Benar tadi kata antum. Tidak main-main. I'lam, i'lamu. Tidak mungkin main-main. Tidak mungkin bercanda. Kalau kalimat i'lam, i'lamu, tidak mungkin. Pasti setelahnya perkara yang sangat penting. Demikian kalau disebutkan dalam bahasa Arab, kalimat i'lam, i'lamu, setelahnya pasti penting. Perkara penting yang akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Annal islama huwa sunnah. Wassunnatu hiyal islam. Bahwa Islam itu adalah sunnah. Dan sunnah itu adalah Islam. Wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Dan tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang berikutnya. Artinya enggak akan tegak kecuali harus dua-duanya. Salah satu saja tidak akan tegak kecuali harus dua-duanya tegak. Islam itu adalah sunnah Sunnah itu adalah Islam. Tidak akan tegak salah satu dari keduanya, melainkan dengan yang lain. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Al-Islam, agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Al-Islam ada dua makna. Islam khas dan Islam am. Siapa yang masih ingat pelajaran Al-Usul Salasah? Islam ada dua makna. Islam secara khusus dan Islam secara umum. Anta ya Aba Zuhri, Islam ada dua makna. Teringat? Siapa yang ingat? Dari abaknya siapa yang ingat? Buka buku lagi. Usul salasannya tinggal di rumah juga ya. Nah, kalau usul salasannya hilang, wah jadi lemah hafalan kita. Ya, demikianlah kita ya. Perlu banyak murojaah, memang benar. Islam itu ada dua makna. Makna yang pertama, Islam secara khusus. Islam secara khusus adalah dakwahnya Nabi SAW. Islam secara umum adalah agama yang dibawa oleh para nabi, semuanya Islam. Ini Islam secara umum. Para nabi semuanya membawa Islam. Nabi Adam mendakwahkan Islam, Nabi Nuh mendakwahkan Islam, Nabi Ibrahim mendakwahkan Islam, Nabi Hud mendakwahkan Islam, semuanya mendakwahkan Islam. Ini secara umum. Islam secara khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Orang-orang terdahulu yang hidup di zaman sekarang, misal seperti Yahudi dan Nasrani, dia tidak beriman kepada Nabi SAW, maka bukan Islam. Bukan Islam. Karena dia tidak beriman dengan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW menghapuskan syariat-syariat terdahulu semuanya. Di zaman sekarang ini harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini yang pernah kita sampaikan dalam pelajaran Al-Usul Al-Thalathah. Barakallahu fikum. Nah, Islam itu adalah sunnah. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Tidak bisa lepas salah satu dari keduanya. Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang dibawa Nabi SAW. Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Bukan Islam secara umum tadi. Bukan. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Kata-kata sunnah, sering kita mendengarkan sunnah, sunnah. Kata-kata sunnah, kalimat as-sunnah, lafad as-sunnah. Ini juga ada dua makna. Ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Makna pertama adalah as-sunnah indal usuliyin. Sunnah menurut ulama ahli usul. Ulama ahli fikih. Sunnah menurut ulama ahli usul, ulama ahli fikih, ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu au wala yutawa'adu bil 'iqabi tarikuhu. Sunnah menurut ulama ahli fikih, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa, gitu ya. Kalau tidak dikerjakan, tidak diancam dengan hukuman. Tidak disiksa kalau tidak dikerjakan. Tidak mengapa, namanya sunnah. Sunnah itu kan seperti itu. Itu yang sering kita dengarkan dari kebanyakan manusia menyebutkan sunnah. Sunnah kan sunnah. Nah, itu menurut ulama ahlil usul sunnah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah yang bermakna tariqah. Bermakna tariqah. Tariqah itu adalah jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam lafaz-lafaz sunnah secara umum ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz sunnah, wallahu a'lam, dalam Al-Qur'an sebatas yang kita ketahui tidak ada ya lafaz sunnah. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz sunnah. Sunnah wajib kalian berpegang teguh dengan sunnah. Demikian pula dari kalam ulama tentang sunnah. Yang dimaksud adalah tariqah. jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang dipahami oleh ulama ahli usul, ahli fikih, istilahnya mereka ahli fikih, bukan. Yang dimaksud adalah jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud dan Sahih At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnah." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh bisunnati, dengan sunnahku. Sunnah apa yang dimaksud di sini? Hah? Tariqah, jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah itu berpahala kalau dikerjakan, tidak dikerjakan tidak berdosa, bukan itu yang dimaksud. Wajib kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Loh, wajib kok sunnah? Bagaimana ini? Nah, kalau kita enggak paham penjelasan dari para ulama, bingung kita. Seolah-olah kontradiksi, bagaimana ini kok ada pertentangan? Karena belum paham, karena kusur, karena lemahnya pemahaman kita. Jangan langsung kita vonis, wah bertentangan, jangan. Pemahaman kita yang kurang, cari lagi, bahas lagi. Ternyata, alhamdulillah, ulama menjelaskan, sunnah itu ada dia yang bermakna tariqah, ada juga yang bermakna menurut istilah ahli fikih. Paham tuh? Nah, sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah tariqah. Islam itu adalah jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Itu maknanya. Jadi tidak akan mungkin Islam itu tegak kecuali dengan menegakkan jalan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan tauhid, membimbingkan menjauhi kesyirikan, membimbingkan untuk mengesakan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, khauf, takut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, roja, harapan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mentahdir, memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan, dari bahaya kebid'ahan, dari bahaya kesesatan, dari kemaksiatan, dari kemungkaran. Itu yang kita jalani. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Subhanallah. Faedah, faedah azimah, faedah yang sangat berharga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kita baca penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam Al-Ithaf. Qala hafizahullah, "Was sunnatu hiyal Islam wala farqa bainahuma." Sunnah itu adalah Islam dan tidak ada perbedaan antara keduanya. Idza fassarna sunnata bitariqah, apabila kita tafsirkan sunnah ini dengan makna tariqah. Apa tadi tariqah? Jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala farqa bainahuma wa bainal Islam, tidak ada perbedaan antaranya dan antara Islam. Antara sunnah dan antara Islam. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar, dan tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya juga. Dengan yang satunya juga. La yakumu al-Islam illa bis sunnah. Tidak akan tegak Islam kecuali dengan sunnah. Dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang ingin menegakkan Islam dengan selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tegak. Karena satu-satunya manusia yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin menegakkan Islam dengan selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin. Barakallahu fikum. Mau dengan ala, tata cara, adat setempat, istiadat, menjauhi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita Islam ala negara ini, ala negara ini, bukan Islam negara ini, tidak akan mungkin. Harus menegakkan Islam dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegak Islam di negara kita kalau menegakkan Islam dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taqumu sunnah illa bil Islam. Demikian pula sunnah tidak akan tegak kecuali dengan Islam. Karena Islam dan sunnah itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Falladhi yadda'il Islam wa la ya'malu bis sunnah ay tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bi muslim. Orang yang mengaku Islam, dan tidak mengamalkan sunnah, tidak mengamalkan jalan hidup, tidak mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan muslim. Barakallahu fikum. Dia mengaku Islam tapi tidak mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Entar. Salat. Enggak salat. Puasa, zakat, haji bagi yang mampu, beribadahnya tidak kepada Allah. Islam tapi tidak pernah menyentuh masjid. Wala mengucapkan salam, bahkan anti dengan Islam. Laisa bi muslim, tidak muslim. Tidak pernah sholat, tidak pernah. Tapi dia mengatakan Islam. Tidak mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, laisa bi muslim. Walladhi ya'lamu sunnah, demikian pula orang yang mengetahui sunnah. Mengetahui sunnah. Wala yuslim lillah, dan tidak masuk Islam. Laisa bi muslim, dia juga bukan muslim. Ada di orang yang mengetahui sunnah, mengetahui ini petunjuk Nabi Muhammad, ini jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian demikian, tapi dia tidak masuk Islam. Dia cuma tahu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kagum dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak masuk Islam. Laisa bi muslim. Dia tidak muslim. Seperti siapa halnya Abu Thalib tadi, mengakui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kagum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena pengaruh teman akhirnya dia tidak mau masuk Islam. Akhirnya dia bukan Islam walaupun dia mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in arafa sunnah, sekalipun dia mengetahui sunnah, fala budda minal jam'i bainahuma, harus dikumpulkan dua-duanya, Islam sunnah. Harus seseorang itu mengetahui Islam dan sunnah dan mengamalkannya. Paham tuh? Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau. Qala rahimahullah, faminas sunnati luzumul jama'ati, faman raghiba ghairal jama'ati wa farakaha faqad khala'a riqatal Islam min unuqihi wa kana dhala wa kana dhallan mudillan. Fa minas sunnah, maka termasuk dari sunnah adalah luzum, menetapi al jamaah. Barang siapa yang mencari selain jamaah dan memisahkan diri darinya, maka sungguh dia telah memisahkan tali Islam dari lehernya, dan dia termasuk orang yang sesat lagi menyesatkan. Kita baca syarah penjelasan ulama dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala di sini. Apa maknanya? Apa maksudnya? Faminas sunnah luzumul jama'ah. Termasuk dari sunnah adalah menetapi jama'ah. Apa yang dimaksud dengan jama'ah di sini? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan di dalam Al-Ithaf, luzumul jama'ah, al-muradu bil jama'ati huna jama'atul muslimin alladzina hum 'alal haq. Yang dimaksud dengan jama'ah di sini adalah jama'ahnya kaum muslimin yang mereka berada di atas kebenaran. Amal jama'at allati laysat 'alal haq fa hadhihi la tusammal jama'atul haqiqiyyah. Adapun jamaah yang lain yang tidak berada di atas kebenaran, maka itu bukan dinamakan jamaah secara hakikat. Jadi yang dimaksud dengan jamaah di sini orang-orang yang berjalan di atas jalan yang benar. Kullu jama'atin ijtama'at 'ala dhalalatin aw 'ala manhajin mukhalif lil Islam aw 'ala tariqatin lil Islam fala tusammal jama'ah. Setiap jamaah yang menyelisihi Islam, yang menyelisihi jalan Islam, maka bukan dinamakan jamaah. Bukan dinamakan jamaah, dia mengatakan jamaah, kami jamaah. Dilihat amalannya menyelisihi Islam, maka dikatakan bukan ini namanya jamaah. Jamaah yang sebenarnya adalah yang mencocoki kebenaran. Fal jama'atu al muradatu huna hum ahlul haq. Jamaah yang dimaksud di sini adalah mereka yang berjalan di atas kebenaran. Walaisa bilazim dzalik an yakunu katsirin. Tidak mengharuskan mereka harus banyak. Bal walau kana wahidan, bahkan sekalipun dia satu, maka dia dikatakan jamaah. Satu orang tapi dia sendiri yang benar kampung itu, maka dia jamaah. Dia berjalan di atas jalan yang benar. Jamaah itu tidak mesti banyak. Dua orang dikatakan wajib untuk berpegang teguh dengan jamaah, yaitu berpegang teguh dengan kebenaran. Walaupun dia satu orang. Jamaah itu yang mencocoki al-haq, mencocoki kebenaran. Jadi di sini memberikan faedah kepada kita, jangan kita nagtar bil kasrah, tertipu dengan jumlah bilangan. Banyaknya jumlah itu belum tentu menunjukkan kelompok tersebut atau orang-orang tersebut berada di atas kebenaran. Jangan kita tertipu dengan jumlah. Yang kita jadikan tolak ukur adalah kualitas, bukan kuantitas, ya. Jadi lihat ajarannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau tidak. Kalaupun sedikit, dua orang, tiga orang yang datang cuma, atau satu orang, satu gurunya, satu muridnya, itu terus. Kalau itu yang benar, itulah dikatakan al-jamaah. Itulah yang dikatakan ahlul haq. Kalau sejumlah banyak masjid penuh sampai keluar, sampai ke pintu-pintu, sampai ke teras, sampai keluar, ternyata ajarannya batil. Ajarannya batil. Mengajak kepada berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan ini bukanlah orang-orang yang berjalan di atas al-haq. Jadi al-jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran. Demikian pula beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam al-ithaf juga. Jamaah itu tidak akan terkumpul kecuali dengan dua ketentuan. Ketentuan yang pertama harus mencocoki Alkitab was sunnah. Ketentuan yang kedua adanya imam, adanya pemimpin muslim. Pemimpin muslim, pemimpin dari kalangan kaum muslimin. Yakni berada di negara yang dipimpin oleh muslimin. Seperti kita sekarang di Indonesia, walhamdulillah negara kita negara Islam. Pemimpin kita muslimin, tegak di negara kita syiar-syiar Islam, masjid di mana-mana. Masjid dikumandangkan azan, sering kita dengarkan di mana-mana. Walhamdulillah. Negara kita negara Islam. Jadi jamaah tegak dengan dua ketentuan tadi, mencocoki Alkitab dan Sunnah. Demikian pula ada pemimpin dari kalangan muslimin. Fa minas sunnah luzumul jamaah. Termasuk dari sunnah seseorang menetapi al-jamaah. Barang siapa yang mencari selain jamaah dan memisahkan diri darinya, maka sungguh dia telah melepas Islam dari lehernya. Seperti tadi, dia menjauh dari kebenaran, maka sungguh dia melakukan kesesatan yang nyata, bahkan bisa menyesatkan manusia, sesat dirinya sendiri dan menyesatkan orang lain. Nas'alullah salamata wal afiyah. Al-thalith, yang ketiga, wal asasul ladzi tubna alaihi al jamaah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al asas, pondasi yang dibangun di atasnya al jamaah, yaitu apa yang dibimbingkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti bimbingan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbaik, sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyaksikan turunnya wahyu, mereka menyaksikan asbabun nuzul, sebab turunnya wahyu yang tidak disaksikan oleh orang-orang setelahnya. Bahkan disaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Kemudian setelahnya, setelahnya. Zaman tabi'in dan zaman atba' tabi'in. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang penjelasan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum. Apa ya?